Mitra Bisnis, Gubernur DKI Jakarta Jokowi menyetop pemberian izin pembangunan untuk mal baru lantaran Jakarta dinilai sudah memiliki terlalu banyak mal. Ada 173 pusat belanja di Jakarta, yang 74 diantaranya adalah mal, sehingga menjadikan Jakarta sebagai kota yang paling banyak mal di dunia. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda melihat pembatasan pembangunan mal ini, Pak? Kita sangat mendukung. Pemikirannya begini, apakah orang ke mal hanya membeli permen? Tidak. Apakah orang ke mall hanya membeli satu pulpen? Tidak. Orang ke mall konsepnya adalah dia belanja karena ada supermarketnya, entertainment, dan membeli barang-barang yang relatif mahal. Jadi orang-orang seperti itu berbelanja jauh lebih besar daripada ongkos dia ke mall. Kalau mal-mal yang mewah-mewah itu dipindahkan keluar kota, orang akan tetap datang. Karena dia memang ingin membeli barang-barang mahal itu sekaligus rekreasi, sekaligus belanja untuk kebutuhan sebulan atau satu minggu untuk dimasukkan semua fresh foodnya di kulkas yang dua pintu, macam-macam seperti itu. Jadi memang betul, mall itu harus didorong untuk pindah ke luar kota. Jadi misalnya mana, di Sentul, di Karawaci sana, di Cikeas sana gitu ya, pokoknya ke arah sana. Memang sudah tidak pantas lagi dan tidak berkeadaban kalau kita membangun mal-mal terus. Justru yang harus dilakukan di Jakarta ini adalah menambah ruang-ruang terbuka hijau. Mal yang izinnya sudah habis pun jangan diperpanjang. Nah, kan di mal ada pusat makanan gitu-gitu. Nah, jadikanlah tempat-tempat pusat makanan itu lebih tertata, ya. Jadi kalau orang masa makan ke Sentul kan enggak mungkin gitu. Jadi pusat-pusat makanan yang enggak usah tinggi-tinggi gitu, yang di sekitarnya taman, model seperti itu ya. Kemudian parkir sepeda di situnya gitu, yang seperti itu. Dan Pak Jokowi dan Pak Ahok saya lihat mengarah ke sana. Jadi apa gedung-gedung di Tamrin Sudirman pagernya minta dirubuhkan ya, supaya enggak ada pagar. Bagaimana aspek keamanan? Karena yang jadi keluhan kan keamanan. Semua gedung di Tamrin Sudirman mungkin ada alat detektornya gitu ya. Nah ini juga kita coba untuk menghadirkan keamanan di Indonesia, utamanya di Jakarta, dan menunjukkan ini aman gitu. Tidak diperlukan lagi macam-macam yang wah seperti benteng-benteng begitu. Jadi kita dukung sepenuhnya, 200% kita dukung. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.